Mitra bisnis, setelah kerusuhan buruh di Batam terjadi pada semester kedua tahun lalu, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo sempat memprediksi bahwa aksi para pekerja terkait UMP masih akan berlanjut ke wilayah lain di luar Batam. Prediksi itu ternyata terbukti setelah buruh Kota Bekasi menggelar aksi penutupan jalan tol Cikampek serta adanya ancaman serupa dari para buruh di Kota Tangerang pada awal tahun ini. Dan untuk membahas apakah aksi-aksi dari para pekerja masih akan berlanjut dalam waktu dekat ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, apakah aksi-aksi itu akan berlanjut dalam tempo dekat? Ya, begini, kan minimal satu faksi itu akan ditentukan nasibnya minggu depan. Karena minggu ini, Jumat, Sabtu, Minggu, mereka akan, SPSI kan akan bikin kongres di Batu, Malang. Nah, kalau kongres itu kemudian bisa memilih ketua yang baru secara demokratis dan diterima semua, maka penerimaannya akan bagus, pasca itu selesai. Nah, kalau tidak selesai, dan ributnya berkelanjutan, akan chaotic di tingkat anggota gitu, akan chaos. Nah, sekarang kita lihat, calonnya kan tinggal Yoris Rawayai sama Andi Nuwawe ya. Ya, kalau tinggal mereka berdua kan kekuatan dibelahnya gitu kan? Dan bisa 50-50. Minimal vaksinnya SPSI itu akan bisa ditentukan. Saya nggak berani bilang apa ya, belum bisa dibilang gini, apakah hasil dari kongres di Batu itu positif untuk situasi yang menyangkut jalanan dan menyangkut hubungan perburuhannya atau justru negatif gitu. Kenapa Bapak belum bisa memberikan proyeksinya ke depan? Karena ini juga berkaitan dengan tuntutan di mana-mana. Kemarin kan di Bandung, di Bekasi, kemudian mau merembet ke Tangerang, nggak jadi gitu kan. Nah, sekarang ini kan ada menteri yang, bukan menteri ya, pejabat tinggi lah, yang gembosi dengan cara ngajak jalan-jalan ke luar negeri tokoh-tokohnya. Nah, jadi masih agak sulit. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.